berjumpa, kau bikin ku terpesona. Hatiku berkata, seperti kau yang kudamba. Benak hati tak bisa menahan lagi, meski ada yang cinta.